Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fazan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syaral umri mutasatwa fa inna kullam mutasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan baca kitab Isbahul Ja'i. An-nahyu an ibtida'i alil kitab bisalam wa kaifa yaruddu alaihim. Larangan untuk memulai kepada ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, larangan memulai untuk kita mengucapkan salam. Dan bagaimana membalas salam mereka? Ini kita dilarang untuk memulai mengucapkan salam kepada mereka. Dan seandainya mereka mengucapkan salam kepada kita, apa yang kita ucapkan? Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi, dan jangan pula kalian mendahului orang-orang Nasara bisalam, dengan mengucapkan salam. Jadi kalau kita melewati orang-orang Nasara, jangan kita kemudian mengucapkan salam kepada mereka, walaupun mereka teman-teman kita. Ya, kita mungkin punya tetangga, tetangga kita Nasara atau Yahudi, kita jangan mengucapkan salam terlebih dahulu. Wa idza laqitumuhum fi tariqin, dan apabila kalian bertemu mereka fi tariqin di suatu jalan, fattaruhum ila abyaqihi. Apabila kalian bertemu dengan Yahudi atau Nasara di suatu jalan, fattaruhum ila abyaqihi, maka desaklah mereka kepada jalan yang sempit, yaitu mereka di tidak diberi kelonggaran dalam berjalan. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qala jami'u hafidhahu ta'ala fawaidul hadis wa ma yata'allaqu biha, faidah-faidah hadis dan apa yang terkait dengan hadis, terkait dengan faedah-faedah hadis. Yang pertama, hadal hadisu yadullu ala muamalatina bi alid dhimmah wa hum ahlul kitabiyyin al-yahud wa nasara wa ahlud diyanat al-ukhra. Hadis ini menunjukkan bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, saling berhubungan dengan ahlu dhimmah, yaitu orang-orang kafir yang di bawah jaminan keamanan di negara muslim. Jadi dia, mereka ini hidup di lingkungan orang-orang muslim, hidup di negara muslim. Mereka jadi ahlu dhimmah, orang-orang yang di bawah jaminan keamanan kaum muslimin. Wa ma'alul kitabiyin, mereka itu ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Wa ahlul diyanat al-ukhra, atau mereka agama, pemeluk agama-agama lain. Kalau di negara kita ada Buddha, Hindu, bahkan ditambah lagi ada Konghucu. Ini alladzina ya'isuna tahtal hukmi al-islami, di mana mereka hidup di bawah hukum Islam. Jadi mereka hidup di bawah hukum Islam, pemerintah-pemerintah Islam. Au fil bilad datil aglabiyah al-muslimah, atau di negeri tersebut mayoritasnya muslim. Jadi pemerintahnya pemerintah muslim, rakyatnya mayoritas muslim. Ini bimbingan Rasulullah seperti ini. Jadi kita tidak boleh memulai salam kepada mereka, dan apabila kita bertemu mereka, kita desak mereka tidak diberi kelonggaran dalam jalan. Kemudian faedah berikutnya yaitu wa min tilkal ahkam adamu bida atihim bisalam, di antara hukum-hukum tersebut, di antara hukum-hukum Islam yang harus diterapkan kepada mereka, yaitu ada mubida'atin bisalam, tidak memulai atau tidak mendahului mengucapkan salam kepada mereka. Ini kalau tidak tahu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini akan terjatuh seperti ini. Karena tetangga, dianggap tetangga baik, dia Nasara, kesehariannya bermuamalah dengan dia, kemudian merasa tidak enak. Ini tetanggaku sudah lama bertahun-tahun di sini, aku berjumpa enggak enak kalau enggak mengucapkan salam. Nah ini karena orang ini tidak tahu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ajaran Rasul tidak boleh mendahului salam kepada mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara. Fa'in bada'u bisalam fanujibu alaihim bi wa'alaikum. Jika mereka mendahului salam, maka kita jawab mereka dengan apa? Wa'alaikum. Jadi karena mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin, mereka sering mendengar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mereka karena orang-orang muslim tidak mengucapkan terlebih dahulu, akhirnya mereka pun mengucapkan duluan. Assalamualaikum. Nah, apa yang kita ucapkan, maka kita balas wa'alaikum. Ini berdasarkan hadis, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sallama alaikum ahlul kitab, apabila ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasara mengucapkan salam kepada kalian, fakulu, maka katakan wa'alaikum atas kalian. Jadi, misalkan mereka assalamualaikum, keselamatan atas kalian, maka kita katakan wa'alaikum dan atas kalian. Jadi tidak kemudian kita tidak mengucapkan wa'alaikumsalam, bukan, tapi wa'alaikum, sekedar itu saja. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini kadang terjadi ya. Jadi kalau kita punya teman atau punya tetangga yang dia itu dalam muamalahnya baik. Kadang kita diberi sesuatu dari dia, atau karena dia tetangga kita, kita kadang bantu dia kalau dia punya apa kesusahan, misalkan pas gentengnya bocor kita ikut bantu memperbaiki gentengnya. Nah, ini karena interaksi yang sangat harmonis. Tapi dalam Islam tetap dibimbing, ada bimbingan-bimbingan, ada koridor-koridor tertentu, ada aturan-aturan tertentu yang kita harus sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita berdalih dalam rangka kerukunan, kemudian kita menyelisih syariat. Jangan sampai terlalu, karena terlalu dekat, akhirnya kita pun mengucapkan salam terlebih dahulu. Jangan. Kemudian disebutkan faedah berikutnya, wa min tilkal ahkam, di antara hukum-hukum tersebut, annam idza qabala al muslim fit tariqi fa innal muslima yalja'uhum ila adyaqit tariq. Di antara hukum-hukum yang harus diterapkan oleh seorang muslim berkenaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, annam idza qabala muslim fit tariq, bahwasanya mereka apabila bertemu dengan seorang muslim di suatu jalan, fa'inal muslima yalja'uhum ila adyaqit tariq, sesungguhnya orang muslim apa mendesak mereka ke jalan yang lebih sempit. Jadi misalkan sama-sama jalan, jalannya sudah sempit, sudah mungkin hanya 1 meter. Nah, ini orang kafir ini didesak, jangan dibiarkan di tengah jalan, dia suruh jalan di pinggir. Atau ketika kita papasan mobil sama mobil, dia suruh ngalah, kita yang jalan duluan. Wa yakunu wastu tariq wa sa'atuhu lil muslim, yaitu tengah jalan dan luasnya jalan itu bagi orang muslim. Sedangkan orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasara ini disuruh jalan di pinggiran, tidak boleh berjalan di tengah. Isyaron bi izzatil Islam alaihim, apa tujuannya? Untuk menampakkan kemuliaan Islam kepada mereka. Ini jadi jangan kemudian sungkan ya kita mengamalkan seperti ini. Enggak enak, dia sudah tetangga lama, atau dia ya orang yang sudah tua, enggak enak. Nah, kita jangan merasa, jangan menuruti perasaan kita. Kita melihat bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan Rasulullah benar-benar suri tauladan. Apa yang dibimbingkan Rasul, maka kita kerjakan. Wala'alla fi hadihi, dan bisa jadi fi hadil mudayyaqat lahum ma yadfa'um ilal Islam. Dan bisa jadi didesak seperti ini mereka akhirnya apa? Ma yadfa'um ilal Islam. Hal tersebut mendorong mereka untuk memeluk agama Islam. Jadi mereka diperlakukan seperti itu, mereka merasa hina, merasa rendah. Kemudian mereka ingin masuk Islam karena merasa Islam ini lebih tinggi, lebih mulia. Li'anna ulaisa bainahum wa baina hadil izzah illa ad-dukhul fil Islam, karena tidak ada antara mereka dan antara kemuliaan ini melainkan dengan memasuki agama Islam. Jadi kalau mereka ingin mulia, maka mereka harus masuk Islam. Liyakuna lahum malil muslimin wa alaihim ma alaihim. Agar apa? Agar mereka ini, mereka bagi kaum muslimin, yaitu setelah mereka masuk Islam, mereka menjadi kaum muslimin, maka mereka apa, jadi mengokohkan kaum muslimin. Wa alaihim ma alaihim, dan bagi mereka, atas mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa, mereka tanggung sendiri. Tapi kalau mereka menambahkan Islam, bergabung dengan kaum muslimin ini sebagai penguat bagi kaum muslimin, menunjukkan kemuliaan Islam. Nah, ini faedah yang keempat ini yang terjadi saat ini, yang sekarang ini kita lihat sendiri. Wa in kana hadil ahkam al-an mu'attalatan, walaupun hukum ini sekarang ini, hukum ini saat ini, saat kita hidup, mu'attalatan, ditinggalkan. Ini kita lihat sendiri, bahkan malah kaum muslimin merasa rendah, merasa hina, karena banyak orang-orang Nasoro, kelihatan orang-orang kaya. Mereka naik mobil-mobil mewah, sedangkan kaum muslimin ada yang punya becak atau hanya punya sepeda ontal. Banyak kaum muslimin yang miskin, sedangkan orang-orang kafir ini orang-orang kaya. Akhirnya merasa rendah kaum muslimin. Sebenarnya jangan merasa rendah. Islam itu mulia, Islam tinggi. Kemuliaan dan ketinggian itu bukan diukur dari harta, tapi dari Islam. Seorang muslim lebih mulia dibanding orang kafir, walaupun orang kafir tersebut kedudukannya tinggi, walaupun jabatannya tinggi, walaupun dia seorang presiden sekalipun, orang muslim lebih mulia. Jadi jangan merendah hati, jangan merendah diri, jangan rendahkan diri kita. Kita seorang muslim, seorang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Jangan merasa rendah di hadapan orang-orang kafir. Jangan kita jalan sambil merunduk-runduk, menghormati orang-orang kafir karena mereka penampilannya necis, jalan ke sana kemari pakai mobil mewah. Jangan. Walaupun kita, kehidupan kita sehari-hari kekurangan, atau bahkan orang melihat mengenaskan, nah ini kita tetap mulia di sisi Allah Ta'ala. Kenapa hukum-hukum tersebut ditinggalkan? Jadi orang-orang kafir malah merasa semena-mena. Mereka hidup di tengah kaum muslimin, mereka malah menang-menangan. Misalkan punya hajatan, jalan ditutup, orang mau lewat gak boleh lewat. Ini karena mereka orang-orang kafir dan punya kekuasaan, punya jabatan, akhirnya semena-mena. Nah, ini banyak. Sedangkan orang muslim banyak yang miskin. Akhirnya hukum-hukum ini banyak ditinggalkan. Harusnya mereka direndahkan, malah mereka dimuliakan. Kenapa ditinggalkan? Bisa babi do'fil Islam, disebabkan lemahnya Islam. Islam sekarang ini lemah. Walaupun kaum muslimin banyak, tapi mereka lemah. sebagaimana disebutkan ya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kaum muslimin lemah? Disebutkan bahasanya yusiku al umam antada'a alaikum kama tada'a al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat yang ada ini, banyak umat di orang-orang kafir Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, mereka ini antada'a alaikum, mereka menyerang kalian, mencabik-cabik, merobek-robek kalian. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha, sebagaimana orang yang lapar, orang yang ingin makan, siap menyantap makanan yang ada di nampan. Kita tahu sendiri kalau orang sudah kelaparan, melihat di nampan ada nasi, sayur, lauk, kelihatan enak, maka orang-orang yang lapar ini, orang yang ingin makan, siap menyantap apa yang ada di nampan di hadapannya. Dan kondisi umat sekarang ini seperti itu. Banyak orang-orang kafir, mereka menghinakan orang-orang Islam. Kita dengar sendiri di mana-mana kaum muslimin direndahkan, ada yang diusir, ada yang dibantai. Di mana-mana terjadi sesuai apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa min qillati yauma idzin?" Apakah kami di saat itu sedikit wahai Rasulullah sehingga mereka bisa siap menyantap, siap mencabik-cabik kami? Wa min qillati nahnu yauma idzin? Apakah karena sedikitnya kami di saat itu? Apa jawab Rasulullah? Bal antum kasir, akan tetapi kalian banyak. Di saat itu kalian itu banyak, banyak kaum muslimin. Nah, kalau mau didata, orang Islam besar. Bahkan di Indonesia ini mayoritasnya muslim, muslim terbesar dibanding negara-negara lain. Tapi di saat ini orang muslim malah rendah. Bal antum kasir walakin kahusa, kahusa usail, akan tetapi kalian di saat itu seperti buih yang dibawa air bah. Jadi kalian banyak, tapi kalian barangnya buih yang dibawa air banjir. Buih yang dibawa air mengalir deras, dihantamkan ke sana kemari, enggak karuan, kocar kacir, enggak ada persatuan sedikit pun. Ini kaum muslimin banyak tapi tidak bersatu. Kita tahu sendiri masing-masing kelompok menikam atau menyerang kelompok lain. Yang ini menyerang yang itu, bahkan majelis-majelis taklim dibubarkan padahal sama-sama muslim, centang perentang, tidak ada persatuan. Jadi banyak tapi seolah-olah buih yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian Rasulullah melanjutkan, walayan zi'annallah al-mahabata min suduri aduwikum, dan sungguh-sungguh Allah akan mencabut rasa takut kepada kalian dari dada-dada musuh kalian. Jadi benar-benar musuh Islam ini tidak takut sama Islam. Karena Islam banyak tapi tidak bersatu. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka bisa bersatu. Mereka bersatu padu ingin menghancurkan Islam. Sedangkan Islam sendiri cenang perentang. Masing-masing mementingkan diri sendiri. Tidak ingin mengangkat Islam, tidak ingin memuliakan Islam. Kemudian Rasul meneruskan wala yakdi fannallah fi qulubikum alwahan, dan Allah akan melemparkan pada hati-hati kalian alwahan. Maka para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu alwahn wa Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut, karena kalian senang dunia dan kalian benci untuk mati. Karena sibuk dengan dunia dan dunia, lebih sibuk mengumpulkan dunia dibandingkan untuk berjuang untuk Islam, untuk taklim ini berat, tapi untuk mencari dunia mau merasa ringan. Nah, ini lebih cinta dunia. Ayo taklim, capek. Padahal ketika mencari maisyah senang, semangat, karena bakal mendapatkan uang. Ini ketika diajak taklim malas. Kenapa? Capek. Seharian kerja terus. Nah ini karena hubud dunia, lebih senang dunia, lalai dengan akhirat. Akhirat di nomor dua kan. Yang pertama dunia. Padahal apa? Kalau kita cinta dunia, lebih mendahulukan dunia, kita akan binasa. Sebagaimana umat-umat terdahulu binasa. Rasulullah pernah memperingatkan apa? Mal faqr akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan bagi kalian, walakin antubsata alaikumud dunya. Akan tetapi aku khawatir apa? Dunia akan dibukakan untuk kalian. Kita sekarang ini merasakan dunia ini dibukakan. Yang dulunya kita mungkin hanya punya sepeda biasa, sekarang sudah punya motor. Yang dulu punya motor, punya mobil. Yang dulu punya mobil biasa, jadi mobilnya mewah. Ini dunia benar-benar dibukakan. Mudah mencari dunia. Fatanafasuha kama tanafasu fiha. Kemudian kalian pun saling berambisi, saling berlomba-lomba mencari dunia, sebagaimana umat-umat dahulu juga seperti itu, saling berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana mereka juga binasa karena dunia. Ini jadi umat-umat terdahulu gara-gara mereka mengumpulkan harta yang mereka merasa kemuliaan itu pada harta, akhirnya mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ada yang merasa kemuliaan itu karena jabatan, akhirnya berebut jabatan. Nah ini kaum muslimin kalau seperti itu akan binasa juga. Merasa oh kalau ingin mulia maka banyak harta, kalau ingin mulia maka harus mencari jabatan. Nah, ini yang akan membinasakan kaum muslimin sendiri. Islam akhirnya lemah, masing-masing memburu dunia, tidak ingin kejayaan Islam. Kemudian di sini disebutkan berikutnya wa tabaiyatul muslimin lil umam al kafir. Nih, karena orang-orang muslim mengikuti umam-umam umat-umat kafir. Ini dari sisi tadi mencari dunia, kaum muslimin sama mengikuti orang-orang kafir. Orang kafir dari mereka mencari dunia bersemangat. Nah, ini orang-orang muslim juga semangat. Orang-orang kafir ini meninggalkan, tidak mau menjalankan syariat Islam. Kaum muslimin pun ikut-ikutan sholat, enggak mau, malas-malasan, apalagi taklim, tidak tahu hakikat Islam yang sebenarnya, sehingga mereka mengikuti orang-orang kafir dalam berpakaian, dalam aktivitas keseharian. Ini yang menyebabkan hukum-hukum Islam ditinggalkan dan Islam pun lemah. Watarkuhum julla syara'i dinihim. Nih, bahkan disebutkan karena kaum muslimin meninggalkan mayoritas, sebagian besar dari syariat agama mereka. Nih, mayoritasnya ditinggalkan. Yang fardu-fardu saja ditinggalkan, apalagi yang sunnah, apalagi yang hanya apa sunnah-sunnah saja. Yang fardu ini ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin tidak mau sholat, tidak mau bayar zakat. Mereka lebih mengedepankan mencari dunia. Walakin nanala nai asu an yaudal an yauda lil Islam izzatahu izzatu. Agar tapi kita tidaklah putus asa untuk Islam ini kembali kemuliaannya. Jadi kita tidak putus asa ya. Sekarang ini memang kelihatannya kaum muslimin mayoritas mereka masih membebek orang-orang kafir, ikut-ikutan orang kafir. Ketika tahun baru, ikut tahun baru, kaum kafir tiup trompet, ikut nyiup trompet. Ketika acara natalan, ikut natalan. Naudzubillah, ikut apa, meramaikan suasana, bahkan menjaga tempat ibadah mereka. Naudzubillah. Ini yang terjadi di saat ini. Nah, tapi kita tidak putus asa. Kita yakin Islam akan kembali jaya. Bismillah. Wa dzalika birruju'i ila dinina kama qala Umar radhiyallahu anhu. Demikian ini dengan kembali kepada agama kita. Yaitu semua ajaran Rasul kita amalkan. Kita jangan merasa sungkan, jangan merasa tidak enak, tapi kita kembali kepada agama kita. Walaupun sunnah sekecil apapun kita amalkan. Sebagaimana ucapan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil islami." Kita adalah satu kaum, satu kelompok manusia, a'azzanallah bil Islam. Allah memuliakan kita dengan agama Islam. Sadaqah Umar radhiyallahu anhu, telah benar apa yang dikatakan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Jadi Allah memuliakan kita karena kita meluk agama Islam. Dahulu para sahabat mulia di mata-mata orang-orang kufar karena para sahabat benar-benar memegangi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di kemudian hari berganti generasi-generasi berikutnya, generasi berikutnya, banyak kaum muslimin meninggalkan sunnah-sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Islam pun semakin asing, semakin tidak memiliki kemuliaannya. Fa'ida iltamasna al-izzata bighairihi adallanallah. Apabila kita mencari kemuliaan selain Islam, maka pun akan rendahkan kita. Jadi kita inginnya mulia mengikuti orang kafir, tapi akhirnya kita merendahkan diri. Kita ikut-ikutan acara orang kafir karena kita menganggap orang kafir ini mulia, akhirnya kita pun yang jadi rendah. Jadi banyak kaum muslimin ini mengagung-agungkan orang kafir ya, menganggap itu loh Amerika luar biasa, dari teknologi kemajuannya luar biasa, dari apa alat-alat tempurnya juga luar biasa. Ini karena ada apa ini pemikiran seperti ini, pendapat seperti ini, akhirnya banyak kaum muslimin merasa hina. Padahal apa yang disiapkan oleh orang-orang kafir seperti itu tidaklah menambah kemuliaan mereka. Mereka tetap hina. Jadi jangan kita terpukau, jangan kita kagum dengan apa yang mereka tampilkan. Mereka tampilkan di media-media massa, mereka seolah-olah orang-orang yang kuat, orang-orang yang gagah berani, tidak akan bisa dilawan. Mereka menampilkan persatuannya kuat di antara mereka. Nah, ini kita jangan terpukau dengan yang mereka tampilkan. Hakikatnya mereka rendah. Jadi apa yang mereka persiapkan ini tidak ada artinya kalau Allah sudah memenangkan Islam. Kalau Allah ingin memuliakan Islam, ini apa yang mereka siapkan ini tidak ada artinya. Jadi kaum muslimin, walaupun alat-alat perangnya tidak secanggih mereka, tapi kalau kaum muslimin mau kembali kepada agama mereka, mereka akan jaya sebagaimana para sahabat jaya. Kita tahu sendiri zaman dahulu Romawi dan Persia ini negara adijaya, dua negara yang ditakuti, dua negara yang besar yang tidak ada bisa mengalahkan, tapi ternyata bisa dikalahkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat mereka tidak begitu memperhatikan apa yang dipersiapkan dengan kecanggihan alat-alat tempur. Yang disiapkan hanya sekedar pedang, tombak, panah, dan alat tunggangan. Ini yang dipersiapkan oleh para sahabat. Tapi yang dipersiapkan yang paling penting yaitu keimanan, tauhid mereka, agama mereka. Mereka pupuk terus sehingga mereka kuat, para sahabat kuat, para sahabat bisa menang. Itu karena mereka, karena para sahabat berpegang teguh dengan Islam. Tentunya ba'da aunillah, tentunya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi kita jangan terpukau dengan kecanggihan-kecanggihan yang ditampilkan di media massa, kecanggihan Inggris demikian, Belanda demikian, kemudian kita pun merasa rendah, jangan. Kemudian faedah berikutnya, wa fihi annal muslimina a'laun minal kafirin. Bahasanya kaum muslimin ini lebih tinggi, lebih mulia daripada orang-orang kafir. Waqad qala Allah, dan sungguh Allah Ta'ala berfirman, wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nih Allah ingatkan, wala tahinu, janganlah kalian merasa rendah. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Jangan merasa, waduh, ini kita ketinggalan jauh. Banyak orang kafir memiliki apa jet tempur beberapa puluh, memiliki kapal perang sekian, memiliki apa kapal laut sekian. Ini kita jangan merasa rendah, jangan merasa bersedih hati. Jangan kita melihat, wah ini negara kita kayak gini, negara kita murad marid, negara kita apa peralatan perang sudah enggak canggih lagi. Jangan, jangan merasa hina, jangan merasa rendah, dan jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa, bahasanya kalian itu paling tinggi, paling mulia, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman, jika kalian benar-benar beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, kalian ini lebih tinggi, lebih mulia dibanding mereka. Dalam surat Ali Imran ayat 139. Nah ini, jadi sekali lagi, kita kalau ingin jaya, Islam jaya, maka kita jangan terpukau, jangan terpana dengan orang-orang kafir. Kita jalankan syariat Islam dengan benar, kita jalankan seluruh ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun akan mulia. Mulia di sisi Allah Ta'ala dan mulia di mata orang-orang kafir. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.